apakah ada kriteria atau syarat menjadi seorang muadzin? Nah, yang terpenting bagi seorang muadzin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kenapa beliau memilih Bilal menjadi muadzin. Kata beliau, fa innahu anda sautan minka. Pada saat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, beliau bermimpi, ya, didatangi oleh malaikat lalu mengajarkan kepadanya kalimat-kalimat adzan, lalu Abdullah bin Zaid yang mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tidak memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk menjadi seorang muadzin. Yang beliau perintahkan menjadi muadzin adalah Bilal. Alasannya Rasulullah mengatakan fa innahu anda sautan minka. Karena dia lebih panjang suaranya, lebih keras suaranya, ya, dan lebih bagus suaranya daripada engkau. Maka ini yang menjadi pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muadzin itu suaranya keras, ya, jelas dan bagus dalam menyampaikan kalimat-kalimat al-adzan. Nah, ya, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan al-adzan. Naam, sehingga keluar dari tarekah yang sebenarnya. Naam. Tidak pula mengurangi haknya panggilan adzan itu. Nah, maka hendaklah, ya, bagi muadzin untuk dipilih, ya, jangan sembarangan melihat tidak ada orang yang adzan, ana sajalah, ya, tes. Nah, ya, kalau tes sendiri di sana di kamar, kalau sudah mengumandangkan adzan itu sudah tatbik namanya, penerapan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Mahdzurah menjadi muadzin di Makkah juga disebabkan karena beliau mendengarkan suara yang bagus dari Abu Mahdzurah, maka beliau mengajarkan adzan dan beliau menjadi muadzin tetap di Makkah. Nah. Nah, perlu, ya, dilihat, ya, para ikhwan sekalian, tidak semua orang yang punya suara jadi muadzin. Nah, sampai-sampai ada yang mengumandangkan adzan, ya, akhirnya suaranya enggak keluar. Nah, dipaksa-paksa enggak bisa keluar. Nah, ada lagi yang mengumandangkan adzan namun tidak pas dalam penyampaiannya. Hayya 'alal shalah. Nah, ini. Ya, bukan hayya 'alal shalah. Jadi alif lam qamariyah. Nah. Ya. Maka ini ya ikhwan perlu diperhatikan yang menjadi muadzin, ya,